Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa duduk bermajlis untuk membacakan atau mendengarkan kalam para ulama, nasihat-nasihat mereka agar kita terbimbing di atas al-haq, di atas kebenaran. Dari pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan al-ma'asi sababu fi adami nusratillah lil 'abdi. Perbuatan maksiat ini akan menjadi sebab tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengabaikannya. Naam. Maka kebalikannya, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka mereka inilah yang akan dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi menyebutkan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Peliharalah agama Allah Subhanahu wa taala, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Sehingga ini pula lah yang di saat itu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Rasulullah SAW di saat dikejar oleh orang-orang Quraisy yang mereka bersembunyi di Gua Thur, ya, maka memberikan nasihat dan bimbingan, wala tahzan innallaha ma'ana, jangan Anda sedih, jangan Anda takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, Allah akan membantu, Allah akan menolong hamba-hambanya di saat mereka berada di atas kebenaran. Maka ikhwatku la azanilu wa iyyakum, di saat kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, maka di saat kita kesusahan, kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita dari hal-hal yang kita takut padanya, atau dari hal-hal yang akan memudaratkan diri kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan lanjutan dari pembahasan kita, wa'adhumul uqubat nisyanul abdi nafsihi wa ihmaluhu laha. Sebesar-besar ukubah, hukuman lupanya seorang hamba terhadap dirinya sendiri, wa ihmaluhu laha, bahkan dia menyanyiakannya, menyepelekannya. Padahal kehidupannya di alam dunia itu sangat berharga, sangat bernilai kalau dia manfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggali, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang beruntung. Naam. Namun dia lupa hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghabiskan waktunya hanya untuk berfoya-foya, ya, untuk sendau gurau dan main-main, main catur atau main gitar atau yang selainnya. Naam, sehingga waktu-waktu mereka terbuang sia-sia begitu saja, tanpa ada nilai ibadah untuk bekal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atuhu hadduha wa nasibuha min Allah. Menyanyiakan haknya dan bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyihu dhalika bil ghabni wal hawani wa abkhasul thaman wa abkhasul thaman. Bahkan dia menjualnya. Ya, dengan tipuan-tipuan atau tipu daya dan kerendahan, ya, dia diombang-ambingkan oleh syaitan. Naam. Dan dia menjualnya pula dengan harga yang termurah. Allahul musta'an. Fadoyyu malagonialahu anhu, maka dia menyanyiakan terhadap zat yang sangat dibutuhkan. Dia hidup di alam dunia, seharusnya dia mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Maka kira-kira seperti ini, kalau dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan? Naam. Apa jawaban dia ketika ditanya malaikat di alam kuburnya, man rabbuka? Waman nabiyuka wa madinuka? Maka dia akan mengatakan seperti perkataan orang-orang munafik, hahu hahu la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an fakultuh, hah hah, saya tidak tahu, hanya saja saya mendengarkan manusia berucap seperti itu, maka saya pun ikut mengucapkannya. Maka kalau dia sudah tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat, maka di alam kuburnya sudah akan mendapatkan siksaan, dan siksaan itu akan terus berlanjut. Bahkan ketika sudah terbagi kondisi manusia, ada yang di jannah, ada yang di annar, maka yang dia berada dalam neraka terus mendapatkan siksaan tiada henti-hentinya. Wala iwadalahu minhu, dan tidak tergantikan darinya. Wastabdala bihi man anhu kullal ghina, dan dia menggantinya dengan yang tidak dibutuhkan. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sana banyak sekali pengganti namun tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli syai'in idza dayya'tahu iwad. Segala sesuatu yang apabila Anda menyia-nyiakannya, maka di sana akan ada pengganti. Wa ma min la'in dayya'tahu iwad. Namun jika Anda menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada pengganti. Ya, siapa yang akan membantu Anda? Siapa yang akan menolong Anda di saat Anda sudah tidak peduli dengan perintah-perintah, larangan-larangan? Hidup semaunya. Naam, kalau hewan masih bisa dimanfaatkan, apakah dijual atau dipotong, dimanfaatkan dagingnya. Tapi kalau manusia, siapa yang memotong manusia dan siapa yang akan memanfaatkan dagingnya? Ya, kehidupannya hanya dengan kesia-siaan. Fallahu subhanahu yu'awwidu an kulli ma siwah wa la yu'awwidu minhu syai'un. Maka Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengganti segala sesuatu. Namun segala sesuatu itu tidak mampu untuk menggantikannya. Wa yughni an kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu, maha mampu untuk mencukupi segala sesuatu. Wa la yughni anhu syai'. Dan segala sesuatu tidak akan mampu untuk mencukupi Allah Subhanahu wa taala. Wa yujiru min kulli syai' wa la yujiru minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melindungi segala sesuatu. Dan segala sesuatu tidak mampu untuk melindungi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang tak terhitung, tak terhingga. Sehingga untuk kita membalasi Allah bukan pula memberikan rezeki kepadanya, tetapi hanya kepatuhan kita kepadanya. Dan itu pun yang kita lakukan dari kepatuhan-kepatuhan tadi atau ketakwaan tadi, hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sedikit pun bantuan hamba-hambanya. Semuanya kembalinya maslahat itu kepada diri kita masing-masing. Di saat kita berusaha terus menghafal Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, kebaikan-kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Allah sudah Maha Kaya, tidak memerlukan sedikit pun bantuan makhluknya. Kebaikan-kebaikan tadi kita sendirilah yang akan mendapatkannya. Maka itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kalau seperti ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia orang yang paling celaka di muka bumi. Ya, hidupnya hanya apa ini? Hanya untuk makan. Selesai makan, selesai. Ternyata di sana ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan ditanya. Masa muda kita akan ditanya. Rezeki, ilmu kita akan ditanya seluruhnya. Jadi saat ini kita mempelajari ilmu din, ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama itu untuk diri kita, tapi nantinya kita sebarkan, kita dakwahkan kepada yang lain. Itu ilmu din. Ada tuntutan untuk kita mendakwahkannya. Sehingga kalau kita tidak mendakwahkannya, termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Namun kalau ilmu dunia, Anda belajar ilmu pertanian, ilmu teknik, dan yang lainnya, ketika Anda tidak mengajarkannya, tidak ada masalah. Anda tidak dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar ilmu selain ilmu agama. Tetapi kalau ilmu agama Anda sendiri tidak menyebarkannya atau bahkan menyelisihi apa yang Anda sudah ilmui, maka ini ganjarannya atau balasannya dua kali lipat. Ya, artinya hal itu sudah kita tahu tidak boleh. Ilmunya tahu, hadisnya tahu, dalilnya Al-Quran tahu. Tapi justru kita yang melanggarnya. Naam, jadi ya memang berat. Tetapi kalau kita mampu memikulnya, maka itu pahala yang sangat-sangat luar biasa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi SAW, memegang sunnah itu seperti memegang bara api, panas, susah, rumit. Tetapi ketika mampu bertahan, bersabar menghadapinya, maka akan diganti di sisi Allah Subhanahu wa taala kesejukan yang luar biasa. Namun kalau kita melepaskannya, maka kerendahan akan menimpa diri kita. Oleh karena itu, walaupun kita bersusah-susah dalam kehidupan dunia, apalagi di saat ini yang sudah tua-tua rata-rata 30-an ke atas, maka kalau kalkulasi hitung-hitungan mungkin bertambah 30 atau kurang dari itu sudah meninggalkan dunia. Sementara masa yang kita akan hadapi akhirat itu tidak ada hitungannya, tidak ada akhirnya, untuk selama-lamanya. Nah, misalnya kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang tempat penjara untuk orang-orang yang beriman. Kita di penjara hakikatnya. Dan surganya orang-orang kafir. Jadi di mana surganya kaum mukminin? Di akhirat. Baru dia bebas, mau apa saja bisa sudah di akhirat. Yang di dunia tidak boleh minum anggur, alkohol, di sana boleh. Tapi tidak memabukkan berupa kenikmatan. Yang di dunia dia susah ta'adud, banyak halangan atau banyak hitungan, di sana bisa. Nah, jadi bagi yang di dunia tidak dapat, di akhirat dapat. Tapi syaratnya harus istiqomah. Ya, istiqomah, maka segala kenikmatan di akhirat dia akan menjumpainya. Wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna' minhu syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencegah atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu tidak mampu untuk mencegahnya. Fa kaifa yastaghni al-'abdu an tu'ati min hadha sya'nu tarfatain? Maka bagaimana seorang hamba bisa tidak memerlukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tidak sekejap mata pun dia keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghentikan pernapasan, enggak usah lama-lama, umpamanya berapa menit itu sudah kesusahan. Nah, jadi semuanya kita ini dalam lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah mengutus kita dari bumi, kira-kira mau ke mana? Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa melainkan itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah tua renta, sudah lanjut usia, maka di sana banyak dijumpai rukhsah, keringanan-keringanan. Seperti ketika berpuasa tidak mampu, maka boleh dia untuk membayar fidyah. Nah, ketika sholat sudah tidak mampu berdiri, maka boleh dia duduk, dan seterusnya. Wa kaifa yansa dzikruh wa yudayyi'u amruh? Maka bagaimana seorang hamba sampai lupa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyanyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Hatta yansiyahu nafsahu, sampai dirinya sendiri pun lupa. Fayukhsiruha wa yudlimuha a'dhamud dhalim, a'dhamud dhulm, dan menjadikan dirinya rugi, bahkan dia berbuat dolim kepada dirinya dengan sebesar-besar kedoliman. Fama dolamul abdu rabbahu walakin dolam nafsah. Pada hakikatnya seorang hamba tidak berbuat dolim kepada Rabbnya, akan tetapi berbuat dolim pada dirinya. Wama dolamuhu rabbuhu, maka Rabbnya tidak mendolimi dia. Walakin huwa alladhi dolima nafsahu, akan tetapi dia sendiri yang mendolimi dirinya. Peringatan-peringatan telah banyak, nasihat-nasihat bimbingan telah banyak, tinggal dia bertanya. Naam, tinggal dia menginginkan kebaikan, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Seperti orang yang membunuh 99 jiwa, ya walaupun kejahatannya sudah saking berat seperti itu, tapi ketika ada kemauan untuk bertaubat, maka di sana ada jalan keluar untuk bisa dihapuskan dari dosa dan kesalahannya. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun, al-ma'asi tukhrij min da'iratil ihsan. Akibat dari perbuatan maksiat akan mengeluarkan seseorang dari wilayah ataupun lingkup al-ihsan, kebaikan. Kata beliau, yaitu al-imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tukhrijul abdu min da'iratil ihsan. Di antara ukubah, hukuman dari perbuatan maksiat, akan mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran ataupun wilayah al-ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Wa tamna'uhu min thawabil muhsinin, dan tercegahnya dia dari pahala-pahala orang-orang yang berbuat baik. Fa innal ihsan idza bashara al-qalba man'ahu min al-ma'asi. Karena al-ihsan apabila berinteraksi, bergaul dengan hati, itu niscaya akan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Ini al-ihsan. Ya, akan menjadi sebab dia menjauh dari maksiat. Fa inna man abada Allah ka'annahu yarah lam yakun dhalika illa li istila'i dhikrih wa mahabbati wa khawfihi wa rajahi ala qalbih. Karena sesungguhnya barang siapa yang beribadah kepada Allah, yang dia di saat beribadah itu seakan-akan melihatnya. Dari makna al-ihsan, anta abdallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Nah, kalau demikian beribadah seakan-akan dia melihat atau dilihat, maka hal itu tidak akan ada kecuali al-istila'i dzikrih, dikuasai oleh zikir kepadanya, cinta kepadanya, takut kepadanya, dan berharap kepadanya di dalam hatinya. Ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di dalam beribadah seakan-akan melihat atau terlihat, berarti sebenarnya di luar ibadah pun Allah Subhanahu wa taala tetap melihatnya. Sehingga akan mencegah atau menghalangi dia dari maksiat. Jangan, jangan, jangan. Ini larangan. Ini bahaya. Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahiduh. Sehingga dia seakan-akan menyaksikannya. Wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Sehingga dengan hal itu bisa menghalangi dirinya dengan al-ihsan itu kehendak untuk berbuat maksiat. Karena pelaku-pelaku maksiat itu ya tadi rata-rata lupa atau terdorong hawa nafsu. Nah, sehingga kalau ada al-ihsan pada hati seseorang, ini sebenarnya akan menjadi pencegah atau penghalang dengan dirinya dari terjatuh dalam perbuatan maksiat. Namun kalau al-ihsan sudah tidak ada, berarti ya dia akan berbuat sesuka hatinya. Fadlan an muwaqi'atiha, lebih-lebih kalau dia sampai mengerjakannya, sesuatu yang mustahil. Ya, berangan-angan untuk maksiat saja sudah ada pada dirinya, jangan. Apalagi sampai kemudian terjatuh dalamnya, karena ada al-ihsan tadi pada dirinya. Fa idza kharaja min da'iratil ihsan fa innahu fatahu sahabatan rafaqathu al-khassah. Namun apabila dia keluar dari lingkup atau wilayah ihsan tadi, maka akan hilang atau kehilangan pada dirinya suhbah, pertemanan. Naam, kebersamaan yang khusus. Wa aishum alhani, dan akan hilang darinya kehidupan yang menyenangkan. Wa naimhum attam, dan kenikmatan yang sempurna akan hilang seluruhnya. Kalau al-ihsan tadi sudah tidak ada pada dirinya, berbalik menjadi pembangkang, naam, berbalik menjadi musuh bagi kebaikan, berbalik seluruhnya ketika al-ihsan tadi sudah tidak bersama dirinya, sudah berani untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berani untuk mengambil hak-hak orang lain. Nah, maka ingat, tidak akan berkah ilmu yang akan diperoleh. Dia akan susah untuk menghafal ilmu. Kalaupun bisa, maka tidak berkah. Tidak akan membimbing dirinya untuk terus di atas kebaikan. Nah, maka bagi para thalabah penuntut ilmu, hal-hal yang seperti ini harus dijauhi. Jangan dipelihara subur di dalam pikiran-pikiran kita, saya mondok untuk mengambil barang kawannya, mendolimi temannya dan selainnya. Ya, harus tertanam pada diri kita untuk mencari wajah Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk mendolimi kawannya, mendolimi temannya, mendolimi saudaranya, sekecil apapun itu. Ya, paling tidak harus izin, maaf saya tadi ini dan itu. Jangan mengira kemudian ketika kita sudah di ma'had tidak ada setan, setan banyak sekali. Dia akan menggoda kita. Ayo, itu ada barangnya teman, ada celengannya teman, ayo ambil. Di sana ada nyaman itu apa? Barang ini, barang itu, antum belum punya, ambil. Siapa yang bisik ini? Setan atau syaitan. Nah, hal-hal seperti ini akan menghalangi kita dalam menimba ilmu. Susah kita untuk mencerna ilmu. Nah, ditanamkan pada diri kita al-ihsan tadi, sehingga terhalangi antara diri kita dengan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan maksiat. Fa in arada Allah bi khaira aqarrahu fi dairati umumil mu'minin. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dia pada lingkup kaum mukminin. Fa in asahu bil ma'asi, namun kalau sebaliknya dia memaksiatinya dengan perbuatan maksiat-maksiat, yang itu akan mengeluarkan dirinya dari lingkup al-iman. Al-iman utam, iman yang sempurna, akan berkurang imannya. Bahkan kalau tidak menyadari pelakunya, waliyadubillah, kalau sampai kemudian imannya tidak ada lagi, Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina berbuat zina di saat dia berzina dalam kondisi mukmin, mukmin yang sempurna. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mukmin, dan tidak pula seseorang yang meminum hal-hal yang memabukkan khamar di saat meminumnya dalam kondisi mukmin. Wa la yasyriku sarik hina yasyriku wa huwa mukmin, dan tidak pula seorang pencuri dia di saat dia mencuri dalam kondisi mukmin. Wa la yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nas absarahum hina yantahibuha wa huwa mukmin, dan tidak pula seseorang merampas harta yang memiliki kedudukan, ya, harta yang mulia yang dirampas tadi, sampai-sampai manusia mengarahkan pandangan kepadanya, maka di saat dia merampas dalam kondisi mukmin, fa iyyakum, maka hati-hatilah kalian. Wa taubatu ma'rudatun ba'd, dan taubat masih bisa dilakukan setelah itu. Naam, maka kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak ada seorang mukmin yang sempurna. Tetapi di saja terjatuh dalam kesalahan, maka bersegera menuju taubat, bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian imannya menguat kembali, bergabung dengan orang-orang yang baik, ya, jangan bergabung dengan orang yang tidak mengenal al-haq, agar imannya menjadi kuat kembali, sehingga dia terus memelihara sholatnya, naam, memelihara amalan-amalan sholat yang lainnya, terus demikian sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja min dairatil iman, maka pelaku-pelaku tadi keluar dari wilayah iman, keluar dari lingkup iman. Al-iman utam, iman yang sempurna. Wafadu rifqatul mu'minin, maka hilang darinya persahabatan terhadap mukminin. Wa husn difa'illahi anhum, dan baiknya pembelaan Allah untuk mereka. Fa innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang beriman. Wa fathahu kulli khair ratabahu Allah fi kitabi 'alal iman, maka hilang setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya tentang al-iman. Wa huwa nahwu mi'ati haslah, hasnam haslah, yaitu sekitar 100 perangai. Kullu haslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Setiap perangai tadi itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Fa minha, di antaranya al-ajru adzim. Yang pertama, pahala yang besar. Allah menyebut dalam surat An-Nisa ayat 146, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mukminin ajran 'azima, pahala yang besar. Maka ini akan luput dari mereka pahala yang besar di saat mereka terjatuh dalam dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Wa minha, di antaranya pula ad-daf'u minhum syururud dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi ataupun mencegah dari mereka kejelekan-kejelekan dunia dan akhirah. Mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat, kemungkaran-kemungkaran, maka ini akan luput dari mereka. Allah menyebutkan surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela dari orang-orang yang beriman. Ya, mencegah mereka dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Terlebih di akhirat nanti. Nah, dalam hadis yang panjang perjalanan manusia di saat ditiupnya sangkakala yang berikutnya setelah hancurnya dunia ini, lalu kemudian manusia bangkit dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian. Maka manusia di saat itu berkumpul seluruhnya, sejak manusia yang pertama sampai yang terakhir diciptakan, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari didekatkan dalam satu tempat. Kita saja kalau menunggu vaksin pada dalam gedung, ya kita merasa gerah atau kelamaan dan seterusnya. Apalagi ini di akhirat yang tidak ada mengetahui lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ah, sehingga orang-orang beriman yang mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan keimanannya, ketakwaannya, mereka akan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tuntunan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu, seorang pemuda yang berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita yang belajar di sini, nyantri di sini, termasuk dalam lingkup hadis Nabi SAW tadi. Sehingga waktu-waktu kita betul-betul kita manfaatkan, walaupun mungkin dari pengurus membebaskan kita untuk bermain, pagi bermain, sore bermain, bisa kita manfaatkan yang lain. Jangan terus permainan tadi di apa namanya diperbanyak. Ya, kita membaca Al-Quran satu huruf itu ada pahalanya dan ganjarannya, apalagi kalau terus banyak kita ulang-ulang kita baca. Kalau kami dahulu kebanyakan main itu ya dimarahi, sehingga memang fokus untuk belajar. Agar ilmu kita berbarokah, hafalan kita apa ini kuat di dalam hati-hati kita. Kurangi senda gurau, naam. Kalau para santri itu usahakan bergegas untuk mengambil shof yang pertama. Ini banyak yang sandar di belakang, ada yang di mana-mana. Santri harus bergegas. Para sahabat seperti itu, mereka ingin mendapatkan shof yang pertama. Apalagi antum yang punya tempat ini, seharusnya antum yang pertama yang sudah duduk di shof yang pertama. Nah, kita kadang datang sudah adzan beberapa menit masih dapat shof yang pertama, berarti kurang semangatnya santri dalam mencari shof yang pertama. Ini harus semangat. Apa ini perbuatan seperti ini, kalau sudah terus terbiasa, maka ketika antum-antum pulang ke daerah masing-masing atau di tempat masing-masing, itu akan mewarnai, akan bergegas untuk mendapatkan shof yang pertama pula. Tapi kalau sudah di sini sudah malas-malasan, bahkan saling mendorong dan seterusnya, maka ketika pulang di rumah yang dekat musala atau rumah apa ini masjid, kemungkinan kita shof yang terakhir. Naam, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar kita menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menimba ilmu. Nah, kalau masih diberikan umur panjang dan kemampuan, setelah selesai sini belajar di tempat lain, ya, agar terus semangat mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ruginya. Ya, di samping kita mendapatkan kebaikan, orang tua kita juga mendapatkannya. Ya, akibat yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahul bisawab, ini yang bisa kita baca dan pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.